Dengan keterangan di atas, maka barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama yang hak ini, maka dia berada dalam zahir, dia berada dalam kemenangan, dia berada dalam ketinggian. Apapun keadaan dia, apapun keadaan seorang muslim ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid dan seterusnya, maka dia tinggi, dia menang, walaupun secara fisik dia kalah. Bagaimana yang dialami oleh Rasul dan para sahabat, begitu pula para nabi dan Rasul yang lain sebelum beliau, yang disiksa, yang diusir, yang dibunuh, bahkan seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, tapi mereka tinggi, mereka mempunyai derajat yang tinggi, yang mulia. Karena apa? Karena mereka berada dalam kebenaran. Dan keadaan ini, terutama pada diri Nabi dan para sahabat, sangat-sangat sebentar. Apakah kaum muslimin mengalami penderitaan akibat fitnahan, siksaan dari Abu Jahal, Abu Lahab itu berpuluh-puluh tahun, berabad-abad? Tidak. Tidak, hanya beberapa tahun saja sebagai ujian. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengalami ujian ini. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam dilapori oleh Khabbab bin Arad, ketika Nabi berteduh di naungan Ka'bah dan Khabbab bin Arad mendesak beliau untuk segera berdoa kepada Allah agar Allah segera menolong mereka, para budak yang masuk Islam, yang disiksa, maka Nabi menjawab, "Ista'jil, engkau buru-buru." Buru-buru, belum waktu. Harus ada waktu di mana kaum muslimin disiksa, di mana kaum muslimin difitnah, di mana kaum muslimin diusir dan seterusnya. Harus ada waktu seperti itu. Maka tidak mungkin kaum muslimin begitu berdakwah sebulan, dua bulan, tahun, dua tahun, langsung menang, langsung banyak, langsung jaya. Tidak. Tidak ada masa-masa. Ya. Maka jika hari ini kita belajar sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, berakidah yang hak, bermanhaj yang hak ini, lalu banyak sekali didolimi manusia, dicaci, dimaki, ini memang ada waktu-waktu seperti ini. Kita tidak boleh buru-buru, ya, dengan berhayal presiden kita, menteri kita bermanhaj yang hak ini, lalu semuanya diatur, dipaksa untuk mengikuti manhaj yang hak ini. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi, kalian buru-buru. Lalu beliau membawakan dua kisah, di mana kisah pertama kaum muslimin yang digergaji kepalanya belah menjadi dua, yang kedua digaruk dengan garuk besi sehingga mengelupas kulit dan dagingnya. Kedua kisah ini demi apa? Demi mereka keluar dari Islam. Tetapi mereka tidak keluar dari desa. Wala izzata wa man ibtagha al-izzata fi ghayrihi. Dan barang siapa yang mengharapkan kemuliaan tetapi bukan dari sisi Islam, bukan dari sisi akidah, bukan dari sisi ketaatan kepada Allah, mungkin kebesaran, keagungan karena harta, karena pangkat, karena jabatan. Apa kata beliau? Faqad ibtagha adzul. Maka pada hakikatnya dia telah mencari kehinaan. Dan itu kita lihat hari ini. Ada orang yang begitu bangganya, begitu sombongnya dengan hartanya, dengan kekuasaannya dan seterusnya, maka tidak selang lama dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di yaumil mahsyar? Antum masih ingat barangkali tentang kisah semut yang sangat kecil. Orang yang badannya seperti semut yang sangat kecil. Badannya kecil sekali, kecil semut. Lalu diapakan? Diinjak-injak oleh manusia di padang mahsyar. Siapa dia? Dia adalah orang yang menyombongkan diri di dunia ini. Membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka keadaannya seperti itu. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Waliyah, ya, itu dia. Liannahu la zuhura wa la izzata wa la karamata illa bid-dinil haq. Karena sesungguhnya tidak ada kemenangan, tidak ada kebesaran, tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama yang hak ini. Nah, karena itu berbangga diri boleh, asal dengan apa? Dengan Islam. Jangan kita membanggakan diri. Saya bangga karena saya orang Indonesia. Saya bangga karena saya orang Jawa. Saya bangga karena saya orang Arab, orang Padang, dan seterusnya. Tidak boleh. Membanggakan diri dengan sesuatu yang bukan Islam. Tetapi Islam boleh. Saya betul-betul bangga karena saya seorang Muslim. Dan kebanggaan ini selain diucapkan, dia apa? Diwujudkan dalam perbuatan. Ini bangga kita. Memanjangkan jenggot mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, bangga. Berpakaian yang halal tidak isbal, bangga. Walaupun beda dari yang lain, walaupun aneh, walaupun dicaci maki oleh orang lain, tapi bangga. Ini menunjukkan bahwa kita telah berbangga dengan Islam. Walihada ana ad'ukum ma'syaral ikhwah. Oleh karena itu aku ajak kalian semua, wahai saudara-saudaraku. Ucapan siapa ini? Ucapan Syekh Utsaimin. Ila tamassuki bidinillah, untuk berpegang teguh dengan agama Allah ini, zahiran wa batinan. Baik secara zahir dan batin. Secara zahir salat berjamaah, melaksanakan ibadah haji, jihad, ini zahir. Kita taat kepada Allah dengan melaksanakan itu semua. Wabatinan, dan begitu pula batinnya. Maka jangan kita berjamaah kecuali karena Allah. Jangan kita berjihad kecuali karena Allah. Jangan kita manasik haji kecuali karena Allah. Zahiran wabatinan. Dalam hal apa? Berpegang teguh terhadap agama Allah, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fil ibadati wassuluki wal akhlaqi wa fi da'wati ilayhi. Dalam segala hal, beliau contohkan di sini dalam hal ibadah. Maka jangan sampai ibadah kita ini ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Wa suluk, dalam hal suluk perjalanan, bisa bermakna ibadah, bisa bermakna akhlak. Di dipertegas lagi oleh beliau, wal akhlak. Maka akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan akhlak Musa. Walaupun di masa kaum kita itu sopan, kalau berjalan di hadapan orang tua dengan membungkukkan badan. Tetapi karena ini bukan akhlak Nabi, maka tidak boleh. Karena sopan dan tidak sopan, ukurannya adalah Nabi Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan adat kebiasaan kita. Bukan kebiasaan kita, bukan urus kita. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun orang se-Indonesia bersepakat bahwa menundukkan badan di hadapan orang tua ketika lewat itu sopan, tetapi karena Nabi melarang, maka haram kita melakukan. Dan tidak boleh kita mengatakan itu sebagai sesuatu yang sopan. Ya, karena sopan dan tidak itu ukurannya kebenaran. Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baliknya yang mungkin barangkali tabu bagi kita, tidak baik bagi kita, tapi itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib kita meyakini bahwa itu adalah akhlak, itu kebaikan, itu sopan. Kecuali yang Islam tidak mengatur, Nabi tidak mengatur, Nabi membebaskan, ya silakan. Nabi tidak mengatur bagaimana cara menjamu tamu, tidak diatur oleh beliau, maka bebas. Mau dijamu di rumah dengan kita masakkan masakan yang enak, atau kita bawa ke restoran, kita yang bayarin, ya, jangan kamu yang perlu bayarin, kita bawa ke restoran yang enak. Ini urat, silakan sesuai dengan urat. Tetapi kalau Nabi sudah mengatur, syariat sudah mengatur, maka haram bagi kita ikut mengatur. Berarti menyalahi aturan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kebesaran, kemuliaan, keagungan itu dari sisi mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi da'wati, dalam hal dakwah. Maka tidak boleh kita berdakwah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dakwah-dakwah hari ini, dakwah dengan film, dengan drama, dengan cerpen, dengan ini, dengan kebohongan-kebohongan, tidak boleh. Walaupun hasilnya banyak, walaupun orang menganggap itu baik, tidak. Karena dakwah ini hak, maka harus dilakukan dengan cara yang hak. Maka tidak boleh dakwah dengan cara bohong. Tidak boleh, haram. Membikin cerita dengan lisan, dengan ucapan, dengan tulisan, boleh. Ketika cerita itu hak, dan itu Allah yang mengawali. Kan di dalam Al-Quran banyak cerita. Dan cerita yang benar. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Cerita mukjizat-mukjizat para Nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Itu kan cerita. Menyuguhkannya dengan apa? Dengan tulisan. Atau dengan lisan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu boleh. Tetapi dengan orang tidak boleh. Tidak boleh. Inti dari Nabi Musa ya. Nah, kamu yang jadi Fir'aun, gitu. Ente yang jadi Masito, ini tak boleh. Mak ucapan kumpul. Ya tentu kalau dia berperan sebagai Fir'aun, dia harus mengucapkan ucapan kumpul. Ya, dia berperan sebagai Abu Jahal Abu Lahab, ya tentu mengucapkan ucapan kumpul. Mencaci maki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa tega seorang Muslim melakukan seperti ini? Ya, belum tentunya. Habis ngomong itu mati gimana? Ya kan nggak ada jaminan dia masih hidup ketika filmnya sudah selesai, ya maka tidak boleh. Yang boleh dengan tulisan atau dengan lisan, tidak dengan raga. Ya, itu cerita yang benar. Seperti kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan seterusnya. Yang benar tidak benar. Apalagi yang tidak benar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sudah cukup. Siapa yang merasa tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia tidak puas berkutuah hasanah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena Nabi tidak mencontohkan dengan peragaan-peragaan itu. Dia tidak puas. harus ada tambahan sesuai dengan kemajuan zaman. Waliyad. Hatta takum al millatu wa tastaqim al ummah. Hingga apa? Hingga agama ini tegak dan umat ini lurus. Ya, agama ini akan tegak dengan kaum muslimin mengamalkan agama ini, bukan dengan seorang penguasa. Seorang penguasa seperti soleh seperti Umar bin Abdul Aziz hidup di tengah kaum muslimin yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, maka enggak ada guna. Ya, tidak sanggup seorang penguasa merubah rakyat. Rakyat itu yang akan merubah penguasa. Kan dalilnya jelas. Ya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi kaum itu yang berubah, bukan pemimpin. Ketika kaum itu, ketika rakyat itu berubah, maka pemimpin akan berubah. Maka kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, kalau kita semua ini baik, jujur, amanah. Kita akan mendapatkan pemimpin yang berpegang pada sunnah kalau kita semua berpegang kepada sunnah. Maka hari ini ketika kaum muslimin menginginkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid, seperti Muawiyah, apalagi seperti Umar bin Al-Khattab, maka ini mimpi. Ketika kaum muslimin keadaannya seperti itu, ketika kaum muslimin baik, baru Allah akan memberikan seorang pemimpin yang kemudian secara ilmu nahwu dia Syekh Utsaimin rahimahullah membahas tentang waqafa billahi syahida. Ada tambahan huruf di sini yaitu huruf ba. Ya, mestinya waqafa Allahu syahida. Tetapi ada tambahan waqafa billah, ada tambahan bi. Dengar. Litahqini al-lafzi wal mubalaghati fil kifayah. Ini ada dua tujuan. Tujuan pertama untuk membaguskan lafaz. Tujuan kedua untuk mubalaghah fil kifayah. Bahwa Allah betul-betul cukup. Cukup Allah sebagai saksi. Betul-betul cukup. Maka tidak perlu lagi saksi yang lain. Maka jika seluruh manusia menyaksikan bahwa kita adalah orang jahat, tetapi Allah menyaksikan kita adalah orang saleh, cukup. Cukup. Nah, kadang dari kita tidak merasa tidak cukup. Yes. Kalau kita saleh, tetapi orang melihat kita ini salah, maka kita sedih. Tidak perlu. Wa kafa billahi syahid. Cukup Allah sebagai saksi. Yes. Kemudian beliau seperti biasa mengajukan pertanyaan kemudian dijawab sendiri oleh beliau. Lau qala qa'il. Seandainya ada orang yang bertanya, ma munasabatu kafa billahi syahidan liqawlihi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Apa hubungan? Apa hubungannya antara kafa billahi syahidan dengan kalimat liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli? Cukup Allah sebagai saksi dan kalimat untuk memenangkan agama ini dari semua agama yang ada. Apa hubungannya? Ya. Sebab kalau Allah cukup jadi saksi, ternyata agama ini kalah, ya enggak apa-apa kan? Enggak perlu menang. Karena Allah yang akan menjadi saksi. Karena penilaian yang hak adalah penilaian Allah Rabbul Alamin. Apa jawab beliau? Al-munasabatu zahira. Hubungannya jelas. Tampak jelas. Li'anna hadha an-nabiyya alaihi salatu wassalam ja'a yud'u an-nasa wa yaqul. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia, datang untuk mengajak manusia, dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man ata'ani daqala al-jannah. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga itu ternyata bukan dengan kecerdasan, bukan dengan daya nalar, daya pikir, IQ yang tinggi, tetapi dengan taat. Dengan taat. Maka di antara ahli surga ada yang cerdas, IQ-nya tinggi, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang di bawah normal. Yang penting mereka semua taat. Ketaatan kan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ketaatan seorang ulama dengan cara beristihad, dengan cara berpikir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang pelik, berarti dia sedang taat kepada Allah. Bagaimana ketaatan kita orang awam, apalagi yang tidak tahu apa-apa tentang agama? Bagaimana ketaatannya? Dengan cara bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli dzikir, ahli ilmu. Itu ketaatan seorang yang bodoh, yang awam. Dan dua-duanya bisa masuk surga. Para ulama masuk surga dengan sebab mereka berfatwa, beristihad, sehingga masalah-masalah yang pelik bisa terselesaikan. Sementara si bodoh ini juga bisa masuk surga dengan cara apa? Bertanya, dijawab, lalu dia mengamalkan. Walaupun kadang-kadang jawaban itu salah. Yes. Bagaimana ucapan yang sangat terkenal para imam dan bahkan berdasarkan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man uftiya bi ghairi ilmi, barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu. Saya orang bodoh, saya tidak tahu memakai pakaian ihram itu dari mana. Saya tidak tahu. Saya tidak mau ngarang sendiri. Karena kalau saya ngarang tentu salah. Maka saya bertanya, minta fatwa, lalu dijawab dengan fatwa yang itu. Apa? Boleh engkau memakai pakaian ihram dari Jeddah. Ya. Padahal pesawat dari Indonesia ke Jeddah itu sudah melewati Mikot. Dan jelas itu. Maka apa yang terjadi? Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Ya. Ini masalah fatwa. Ini bukan masalah bahwa seluruh agama kita tanyakan kepada kumpulan, bukan. Ya. Tentu kita harus belajar. Kita harus belajar mempelajari agama yang hak ini. Sehingga kita belajar agama ini mengikuti dalil. Tetapi pada satu ketika tentu kita akan berhadapan dengan satu masalah yang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Maka dalam keadaan seperti itu kita bertanya kepada seorang ahli dan jawabannya ternyata salah, maka fatwa itu ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Dan karena itu berat sekali hukum menjawab pertanyaan itu. Maka kita lihat para ulama diam terhadap pertanyaan, padahal orang itu datang untuk minta jawaban, tetapi tidak dijawab. Kenapa? Berat. Man ata'ani daqala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man ata'ani daqala an-nar, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat itu lawan kata taat. Berarti orang dianggap maksiat kalau dia tidak taat. Dari sini maka para ulama menulis kemaksiatan-kemaksiatan di dalam sholat, kemaksiatan-kemaksiatan di dalam manasik haji, kemaksiatan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika dia sholat dan dia tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memerintahkan kita, shallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian persis seperti cara salat. Nabi menunjuk dengan jari ketika tahiyat. Kita tidak. Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Kita disuruh mencontoh Nabi. Ya. Maka jelas kita berdosa. Kita bermaksiat kepada Nabi karena kita tidak taat kepada Nabi. Alaihi salatu wassalam. Karena maksiat lawan kata taat. Taat lawan katanya maksiat. Maka bid'ah pasti maksiat, sedangkan maksiat belum tentu bid'ah. Ya, seluruh bid'ah pasti maksiat. Karena bid'ah adalah tidak taat kepada Nabi. Karena Nabi melarang kita membuat-bikin agama sendiri, membuat aturan sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dilarang. Kok kita nekat? Membaca Al-Fatihah dalam acara ini, membaca Yasin dalam masalah itu, diatur-atur waktunya, tempatnya, padahal Nabi tidak mencontohkan, berarti kita sedang bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kita tidak taat kepada beliau. Wa yaqulu bilisanil hal, ucapan ini bukan secara lafaz ucapan Nabi, tetapi inti dari ucapan Nabi. Adapun secara lafaz bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga, seluruh umatku akan masuk surga kecuali kecuali yang enggan, yang tidak mau, illa man aba. Yang tidak mau masuk surga, itulah yang tidak akan masuk surga. Tentu timbul pertanyaan, mana ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada jawab oleh Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat padaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau taat padaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maka dengan ringkas beliau mengatakan, siapa yang taat kepadaku, siapa yang taat pada Nabi akan masuk surga, siapa yang bermaksiat pada Nabi akan masuk neraka. Karena ketika tidak masuk surga berarti masuk neraka. Tidak ada tempat di antara dua tempat. Bagaimana akidah Mu'tazilah? Tidak ada. Salah satu akidah yang batin dari kaum Mu'tazilah adalah al-manzilatu bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat, yaitu tidak di surga dan tidak di neraka. Siapa? Mereka adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tetapi masih dalam keadaan membawa dosa, dalam keadaan belum taubat dari zina misalnya, dari khamar misalnya, dari judi misalnya. Maka orang seperti ini tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Mereka sebut dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Ini mengada-ada. Ini tidak ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang ada, kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak neraka, ya surga. Adapun al-A'raf, tempat tertinggi yang dimaksud, itu sementara. Ketika seseorang yang berdosa dan dia akan dimasuk, dia diangkat dari neraka lalu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Yes. Adapun kaum Mu'tazilah tadi mengatakan itu selama-lamanya. Wa yaqulu bilisanil hal, dengan lisan hal beliau mengucapkan. Lisan hal yang dimaksud lisan yang tidak terdengar tetapi dengan perbuatan. Maka dakwah bisa dengan dakwah lisan, bisa dengan dakwah bil amal. Ada kalanya orang berdakwah dengan mengatakan, mari kita salat, mari kita bayar zakat, kita tinggalkan syirik bid'ah. Ada kalanya mulutnya diam. Ada kalanya mulutnya diam, tetapi dia sedang berdakwah. Tapi mulutnya diam, tapi dia berdakwah. Dengan cara apa? Melakukan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menampakkan dirinya di hadapan masyarakat jahiliyah yang beranggapan bahwa nikah di bulan Syawal itu mendatangkan siang. Ini keyakinan yang batil. Maka Nabi tampakkan di hadapan orang Arab jahiliyah sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nabi diam saja, tetapi ini mengandung arti dakwah, dakwah bil haq. Begitu juga ketika para sahabat tidak mau potong rambut, tidak mau menyembelih kurbannya, sedangkan Nabi sudah menyuruh, wahai para sahabat, cukurlah rambut kalian, potonglah hewan kurban kalian, kita tahan dulu. Para sahabat diam saja. Para sahabat diam saja. Maka Nabi agak bingung. Lalu masuk ke kemahnya, lalu diusulkan oleh istri beliau, Ummu Salamah, engkau keluar wahai Nabi, potonglah hewan kurban di hadapan para sahabat dan cukurlah rambutmu di hadapan para sahabat. Lalu beliau keluar memotong hewan kurbannya di hadapan para sahabat, mencukur rambutnya di hadapan para sahabat, dan tanpa disuruh para sahabat mengikutinya. Ini dakwah bil haq. Maka ketika orang-orang tidak ada yang sholat berjamaah di kampung antum, di kantor antum, antum sholat berjamaah ke masjid, mencontohkan ini seolah-olah antum sedang berdakwah. Itu juga ketika orang kampung berbid'ah semua, ya tahlilan ya ulu, dan antum tidak, antum tampakkan pada mereka tidak ikut-ikutan, maka seolah-olah antum sedang berdakwah. Dakwah bid'ah. Man ata'ani salamtuhu. Seolah-olah beliau mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka aku selamatkan dia, dia akan aman dariku. Ini ketika Nabi sudah kuat, ketika Nabi sudah jaya, ketika Nabi sudah punya kekuatan. Siapa yang taat kepada aku, hartanya selamat, darahnya selamat. Ini. وَمَنْ أَطَانِي حَارَبْتُهُ. Tapi barang siapa yang tidak mau taat kepada aku, akan aku perangi dia. Sekali lagi, ucapan Nabi seperti ini bukan di Makkah, bukan di hadapan Abu Jahal Abu Lahab, tetapi di Madinah dan setelah beliau menang, mempunyai kekuatan. Kita pernah belajar masalah jihad, kemarin bulan puasa ya, bahwa tingkatan jihad bertingkat-tingkat. Yang pertama, jihad dengan cara bersabar menerima cacian, makian, hinaan, siksaan dari Abu Jahal Abu Lahab. Dia tidak melawan. Itu pun bermakna jihad. Yes. Maka ketika hari itu Rasul atau salah satu sahabat coba-coba melawan Abu Jahal atau Abu Lahab, maka tidak benar. Tidak dibenarkan. Hari itu 13 tahun pertama disuruh sabar, disuruh biak, disiksa diam saja. Apa yang diucapkan Nabi ketika beliau menyaksikan di hadapan beliau keluarga budak, Amar bin Yasir, Amar dengan bapaknya Yasir, dengan ibunya Sumayyah, semuanya masuk Islam dan disiksa habis-habisan oleh tuannya. Nabi membantu, Nabi mencegah, Nabi hanya mengatakan, "Sabru ali Yasir fa inna maw'idakumul jannah." Kesabaran kalian wahai keluarga Yasir, janji dari Allah adalah surga. Nabi enggak ngapa-ngapain. Karena memang belum punya kekuatan. Itu pun jihad. Nah, kemudian tahapan kedua diizinkan untuk berperang. Tahapan kedua disuruh. Ketiga disuruh. Ya, yang kedua diizinkan. Berarti kemarin-kemarin belum diizinkan. Udzina lilladzina yuqatalun. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Untuk apa? Untuk berperang, berjihad. Berarti kemarin-kemarin belum diizinkan. Maka anak-anak muda hari ini yang menyangka mereka sedang berjihad ketika melawan Amerika, melawan pemerintahan yang mereka anggap pemerintahan kufar, bacalah sirah Nabi. Ikutilah bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi dan para sahabat tidak diizinkan berjihad secara kita. Itu pernah terjadi. Apalagi kita tentu belum diizinkan. Bahwa hartanya orang kafir, darahnya orang kafir halal. Ketika di saat-saat tertentu, belum di, bukan di saat ketika kita kalah seperti ini. Atau seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah. Wa yuharibun nasa bihadha ad-din. Maka Nabi memerangi manusia dengan agama ini. Maka Nabi berperang tidak pernah karena suku, tidak pernah karena bangsa, tidak pernah karena keluarga, tapi karena agama. Dan ini sangat ditakuti oleh orang-orang kufar. Maka ketika terjadi gejolak antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, cepat-cepat media mengatakan ini bukan perang agama. Ketika terjadi gejolak antara orang-orang salib dengan kaum muslimin, buru-buru diteriakkan ini bukan perang agama, ini bukan perang agama. Mereka takut. Ketika kaum muslimin teriak jihad dan ini perang agama, mereka takut. Sebaliknya kaum muslimin girang, senang. Ya, jangankan antum yang ngaji, yang enggak ngaji malas-malasan ngaji, sholat kadang sholat kadang enggak, begitu teriak kita mau perang orang Kristen, ayo kapan? Malas, serius, ya, kaum muslim. Ketika atas nama Islam membela agama Islam, tentu mereka harus dengan pemahaman yang hak bahwa jihad itu harus bersama imam, atas perintah imam, tidak boleh sendiri-sendiri, bukan perintah ustaz, bukan perintah ulama, bukan perintah kiai, bukan perintah ketua organisasinya, yayasannya, tapi harus imam, imam yang khalifah, amirul mukminin atau presiden, raja minimal, minimal presiden, presiden itu minimal. Maka gubernur tidak bisa, apalagi sama, apalagi RT, boleh. Ya, saya kan amir juga RT, nggak bisa, tidak bisa, minimal presiden. Ya. وَيَسْتَبِيهُ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ. Bahkan Nabi menghalalkan darah mereka, harta mereka, wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, bahkan anak cucu mereka, keturunannya, anak-anak kecil mereka, semuanya halal diambil. Yang dewasa biasanya dibunuh, yang perempuan dijadikan tawanan budak, begitu juga yang anak-anak. Ini dalam peperangan. Dan itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kaum muslimin menjadi kaya raya seketika, jaya seketika dengan sebab seperti ini. Mana ada riwayat, mana ada cerita Rasul dan para sahabat kaya raya karena ahli ekonomi, karena menguasai teknologi? Tidak ada. Rasul dan para sahabat berikut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman a'immatul arba'ah, kaum muslimin jaya hanya dengan satu sebab, jihad. Jihad. Yes. Bahkan dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bagaimana wanita-wanita tawanan itu bersama suaminya. Lihat. Karena memang mereka rendah. Mereka itu orang-orang kufar itu rendah. Maka ketika mereka suami istri dipisahkan. Yes, dipisahkan. Dan wanita-wanitanya halal untuk kaum muslimin. Padahal mereka bersuami. Lihat. Betapa Allah memuliakan kaum muslimin dan Allah merendahkan orang-orang kafir. Maka haram bagi kita memuliakan orang-orang kafir karena kekafiran. Kita boleh memuliakan orang kafir karena dia mungkin orang tua kita misalnya, mertua kita misalnya, orang yang lebih tua dari kita misalnya, boleh. Tapi karena kekafirannya tidak boleh. وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. Dan Nabi bersama para sahabat dalam hal ini ditolong, dikuatkan, dimenangkan, dan beliau tidak kalah kecuali karena sebab-sebab tertentu. Sebagai pelajaran, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud putaran yang kedua, kekalahan kaum muslimin dalam perang Hunain putaran pertama, itu adalah pelajaran. Karena sesuatu. Yang pertama, karena kaum muslimin tidak taat kepada Nabi. Yang kedua, dalam perang Hunain, karena kaum muslimin bangga dengan jumlahnya yang banyak. Ini pelajaran. Adapun secara umum, Rasul dan para sahabat selalu menang melawan orang-orang kafir. Ya, karena janji Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah akan memberikan rasa ru'ab, rasa gentar, rasa takut di hati orang-orang kufar sebulan perjalanan sebelum bertemu dengan kaum muslim. Sebulan perjalanan 1000 kilo misalnya, 1000 kilo lagi mau bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah ketakutan luar biasa. Siapa yang bikin mereka takut? Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Heraklius Azimur Rom, pembesar Romawi. Kita semua tahu bagaimana kehebatan, kebesaran, keagungan tentara Romawi. tetapi ditunggu oleh Nabi 20 hari di Tabuk, tidak berani datang. Takut luar biasa. Dan kita juga kita akan ditakuti oleh mereka kalau kita mengikuti sunnah Nabi, manhaj Nabi, akidahnya seperti akidah Nabi dan para sahabat bidwanu alaihi. Ya, mungkin sudah masuk kita. Kita salat dulu. Ini adalah Allah memberikan tempat kepada Nabi alaihi salatu wasalam di muka bumi. Ai tamkinullahi li rasulih. Allah memberikan kemenangan, memberikan tempat, memberikan kesempatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam di muka bumi. Syahadatun min Allah azza wa jalla fi'liyatun bi annahu shadiq. Ini adalah persaksian dari Allah azza wa jalla bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada dalam kebenaran. Beliau adalah manusia yang paling jujur. Maka semua yang diucapkan oleh beliau adalah kebenaran. Wa anna dinahu haq, dan bahwasanya agama beliau adalah agama yang hak, bahkan satu-satunya agama yang hak. Jika dikatakan bahwa Islam ini agama yang hak, kalimat seperti itu masih memungkinkan agama yang lain hak. Tetapi ketika dikatakan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, maka di luar Islam batil, di luar Islam kafir. Karena kulla man iftara 'ala Allah kadiban fama'aluhu al-khudlan waz-zawal wal-'adam. Karena setiap orang yang melakukan kebohongan atas nama Allah, maka akhir kesudahannya adalah kekalahan, ketergelinciran dan musnah. Nanti akan dibawakan contohnya oleh beliau. Kata beliau, "Wanzur ila alladziina idda'u an-nubuwwata." Lihatlah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana kesudahan dari mereka? "Madza kana ma'aluhum?" "An-nusu wa uhliku." Akhir dari kesudahan mereka apa? Dilupakan orang, dibinasakan, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Sulaiha binti Khuwailid dan seterusnya, sampai yang belum lama kita dengar Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana keadaan mereka? Sangat menyedihkan. Sangat hina. Bahkan yang terakhir yaitu Mirza Ghulam Ahmad, kita tahu setelah dia bermubahalah dengan seorang syekh Hasan Allah di India sana yang bermanhaj salaf, maka tidak sampai satu tahun meninggal dalam keadaan yang sangat hina, yaitu meninggal di kamar mandi bercampur dengan kotoran. Inilah keadaan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, berarti menghina nabi. Karena tidak percaya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah nabi terakhir. Ya. Kulluhum talashaw wa bana butlanu qawlihim. Semua mereka adalah terjatuh dalam kehinaan. Setelah mereka meninggikan dirinya, mungkin dipercaya 1, 2, 10, 20 orang, lalu setelah itu mereka terjatuh, terhina. Dan jelaslah kebatilan ucapan mereka. Wa harramu as-sawaba was-salam. Dan mereka diharamkan dari kebenaran. Mereka jauh dari kebenaran. Lakin hadha an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala al-aqal. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya. Da'watuhu ilal an walhamdulillah baqiyah. Dakwah beliau sampai hari ini walillahil ham terus. Bahkan secara jumlah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sesuai dengan harapan Nabi, keinginan Nabi, bahwa beliau ingin mempunyai umat yang paling banyak dibanding para Nabi yang lain. Ya. Oleh karena itu, Nabi menyuruh kepada kita semua untuk memperbanyak anak. Ini sekaligus dalil bahwa anak mengikuti orang tua. Maka Nabi tidak mengatakan perbanyaklah anak dan ajaklah mereka semua masuk Islam. Enggak. Otomatis. Ketika bapaknya Muslim, maka anaknya otomatis Muslim. Oleh karena itu tidak perlu masuk Islam secara khusus. Karena agama anak mengikuti ayahnya, mengikuti orang tuanya. Kecuali dia anaknya orang Kristen, anak pendeta misalnya, lalu ingin masuk Islam, ya tentu baca syahadat. Tapi anak kaum muslimin tidak perlu dia masuk Islam karena dia sudah muslim. Tentu dia diajarkan oleh orang tuanya, ya, baca Al-Quran, baca Iqra, baca terus-terusnya, tentu akan baca syahadat. Ya, maka batillah apa yang menjadi keyakinan orang-orang NII, LDII, firqah-firqah dolal, bahwa anak-anak kaum muslimin harus masuk Islam secara khusus. Kalau tidak, tidak sah. Maka kita semua ini Islamnya tidak sah karena sekedar keturunan. Maka harus baca syahadat pula. Ya. Maka di antara nama lain mereka adalah syahadatain, jamaah syahadatain, syahadatain. Ya. Ini bahasa. Wa nas'allaha an yuthabbitana wa iyyakum 'alayha. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan kita semua, meneguhkan kalian semua di atas agama yang hak ini. Da'watuhu ila al-an baqiyah. Dakwah beliau sampai hari ini terus berjalan, terus ada. Dan janji Allah lewat lisan beliau bahwa yang berada dalam kebenaran itu selalu ada. Tidak pernah dalam satu masa, entah setahun, entah sebulan, entah sehari, di mana di muka bumi ini tidak ada manusia yang berada dalam kebenaran. Tidak ada. Yes. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Sabda beliau, akan selalu ada nantiasa ada kelompok dari umatku yang terus berada dalam benar. Wa ila an taquma as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Tentu kalau kaum muslimin terus ada, terus jaya, terus banyak, terus menang, tentu tidak akan terjadi hari kiamat. Padahal menurut sunnatullah, Allah sudah takdirkan bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Oleh karena itu akan harus ada satu hari di mana Islam ini hilang. Bahkan tulisan-tulisan Al-Quran hilang dalam satu malam. Yes. Bagaimana sabda Nabi bahwa Al-Quran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu tibalah hari kiamat. Sabitatun rasihatun, teguh, tetap ada. Yustabahu bidakwatihi ilal yaum dima'u man nawa'aha minal kufar wa amwaluhu. Dengan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini, maka darah dan harta orang-orang kafir itu dihalalkan. Sekali lagi, dengan sifat-sifat tertentu, yaitu satu dalam peperangan, dua peperangan itu dipimpin oleh pemimpin, bukan perang sendiri-sendiri. Ya, dan peperangan itu ini masih hilaf benar ulama, diawali dengan dakwah. Ya. Wa tusabba nisa'uhum wa dhurriyyatuhum. Sementara wanita-wanita mereka, anak-anak mereka dijadikan sepi, dijadikan tawanan, dijadikan budak. Ini sekaligus dalil bahwa perbudakan tidak pernah dihapuskan oleh Islam. Tidak ada satupun dalil, satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan bahwa perbudakan dihapuskan oleh Islam. Ya, yang ada keterangan yang sangat jelas bahwa kita para laki-laki disuruh menjaga farji kita, kemaluan kita, syahwat mereka, syahwat kita, kecuali kepada istri-istri dan budak-budak mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Jelas dalil yang sangat jelas. Adapun kita disuruh memerdekakan budak ketika melanggar sumpah, ketika berzina di siang hari bulan Ramadan dan seterusnya, ini kifarat. Bukan menyatakan bahwa perbudakan itu diharamkan sama sekali oleh Islam. Hadhihi asy-syahadatu fi'liyatun. Ini adalah syahadah, persaksian yang terjadi. Ma akhadahum Allahu wala fadahu wala kadhiba. Allah tidak menyiksa beliau, Allah tidak mendustakan beliau, tapi yang ada justru Allah membela dan terus menolong beliau. Walihada ja'at ba'da qawlihi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Karena itu setelah kalimat-kalimat tadi ditutup dengan liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Sementara hari ini belum kita lihat, yang ada justru agama yang lain lebih menang dari Islam. Oleh karena itu wajib bagi kita punya pengharapan bahwa masa depan itu di tangan Islam, dan Islam akan jaya, Islam akan menang. Kita tidak boleh ragu sedikit. Wallahu a'lam. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Belum kita tutup. Silakan. Ada pertanyaan? Apakah orang beriman yang berada di antara surga dan neraka adalah orang yang beriman yang melakukan dosa besar namun tidak sempat taubat ketika mati? disebutkan di situ jelas orang-orang yang berbuat dosa besar. Tetapi mutlak bahwa mereka adalah orang yang belum taubat, tidak. Karena betapa banyak orang yang tidak bertaubat tapi diampuni oleh Allah. Tidak ada keterangan bahwa Allah akan mengampuni dosa harus dengan taubat. Tidak ada. Bahkan hadis yang sangat terkenal di mana seorang pelacur memberi minum seekor anjing, lalu dengan itu Allah bersyukur, berterima kasih kepada pelacur tersebut, lalu dimasukkan ke dalam surga. Di hadis tersebut tidak disebutkan bahwa wanita itu bertaubat. Yeah. Kemudian keyakinan yang sangat kuat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasul dan para sahabat, ketika seseorang mati dalam keadaan berzina misalnya, bahkan sedang membunuh, sedang minum khamar, sedang berzina mati, maka tidak boleh kita pastikan bahwa dia masuk neraka. Ini bukti bahwa orang yang tidak bertaubat dari dosa besar belum tentu tidak diampuni. Orang seperti itu disebut tahta masyiatillah, nasibnya terserah Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang berdosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Siapa yang akan protes jika Allah mengampuni? Karena Allah maha pengampun. Dan ampunan Allah, rahmat Allah mengalahkan murkanya Allah. Yeah. Inna rahmati ghalabat ghalib. Rahmatku mengalahkan murka. Allah maha murka, Allah maha pemberi rahmat. Rahmatnya ini lebih besar, mengalahkan murka. Benarkah Imam Mahdi menjadi alim dalam satu malam? Bagaimana kehidupan beliau sebelum menjadi alim? Allah Allah, saya tidak tahu. Kalau berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, innamal ilmu bisa'allum, ilmu itu harus dengan belajar, maka tentu bertentangan. Ya. Maka Imam Mahdi menjadi alim, menjadi seorang ulama, itu dengan belajar. Dengan membaca, dengan punya guru. Karena tidak mungkin beliau Nabi. Kalau Nabi tidak perlu belajar, langsung dapat wahyu. Beliau bukan Nabi. Maka beliau menjadi alim dengan belajar. Apa kitab yang beliau baca? Ya tentu Al-Quran. Ya tentu hadis. Kalau hadis, apalagi kalau bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau belajar. Ya. Karena kalau beliau diajari langsung oleh Jibril, ya dari Allah, berarti wahyu. Berarti beliau Nabi. Padahal beliau bukan Nabi. Sahkah sholat kita di masjid yang ada kuburannya? Bagaimana dengan pendapat sebagian ulama yang memperbolehkannya? Karena kuburan itu sendiri berada di depan masjid, meski terhalang oleh dinding. Sholat di masjid yang ada kuburannya ada tiga hukum. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh, haram, tidak sah, yang ketiga kubur. Yang pertama boleh karena apa? Tidak tahu atau mendesak waktunya. Sudah masuk masjid salat Jumat, tiba-tiba tahu bahwa masjid itu ada kuburannya. Atau sudah mau komat baru tahu, ya sudah. Ya, dia tidak keburu kalau cari masjid lain tengah jalan. Nah, tentu tidak boleh kembali lagi ke situ. Yang kedua, tidak boleh. Bahkan para imam mengatakan tidak sah, yaitu kita tahu bahwa di situ ada kuburannya, tapi kita nekat. Ini tidak boleh, haram dan tidak sah. Bagaimana ancaman Nabi SAW? Laknat, kutukan kepada Yahudi dan Nasrani itu karena mereka sholat di atas kuburan. Berarti haram jelas dan tidak sah. Beribadah di atas kuburan, menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, kubur. Bagaimana? Dia sengaja cari-cari masjid yang ada kuburannya untuk membesarkan kuburan itu. Ini kubur. Bagaimana sebagian saudara-saudara kita yang mendatangi masjid-masjid yang ada kuburannya, niatnya ke situ dan membesarkan kuburan itu tentunya. Ini kubur. Apakah untuk menggauli seorang budak harus dinikahi terlebih dahulu? Tidak. Budak itu tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Ya otomatis. Gini. Kalau tuannya mau menjima, ya otomatis. Ya, itu hak dia. Karena budak itu tidak mempunyai hak untuk menolak. Budak punya hak, misalnya makan seperti makanan tuannya, berpakaian seperti pakaian tuannya, dan tidak disakiti. Adapun pergi entah kemana, bukan hak dia. Ya, oleh karena itu budak diberi keringanan dalam beberapa hukuman. Misalnya dia berzina, maka bukan 100 kali cambuknya, tapi 50 kali. Dan tidak diasingkan selama tahun, tapi setengah tahun. Ada keringan. Bahkan ada keutamaan mendapatkan, nanti masih ingat, 3 orang yang pahalanya ganda. Salah satunya seorang budak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia taat pula kepada Tuhan. Apa arti kata amin? Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir surah Al-Fatihah, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Itu maksud daripada amin. Ya Allah kabulkanlah. Bagaimana dengan peperangan di Ambon antara kaum muslimin dengan kaum kafirin pada waktu itu? Iya, perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Ya. Apakah jihad bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi? Tentu tidak. Karena pemimpin kaum muslimin waktu itu tidak menyuruh kaum muslimin berperang. Ya. Apakah ini merupakan ada nilai jihadnya? Iya, tapi bukan jihad tolak. Kan kita sudah belajar, jihad ada dua. Jihad tolak dan jihad difa. Yang kita bicarakan tadi, jihad tolak. Jihad dengan cara menyerang, aktif, mendatangi negeri-negeri kufar. Ini yang harus ada pemimpin. Adapun jihad difa, kita di sebuah perkampungan atau di satu negeri diserang oleh orang-orang kafir, maka ini juga jihad, tapi jihad difa, mempertahankan diri. Maka ini tidak perlu dengan pemimpin. Artinya ada pemimpin atau tidak, ketika kita diserang, tentu kita membalas, kita mempertahankan diri. Dua-duanya jihad. Tentu yang terbesar adalah jihad apa? Tolak, aktif, menyerang, mendatangi negeri-negeri kafir, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka puluhan kali peperangan yang dilakukan oleh Nabi, hanya satu kali yang berada di kota Madinah. Itu pun tidak jadi perang, perang Ahzab. Abu Sufyan dan bala tentaranya pulang lagi ke Mekah. Setelah sebagian sahabat berhasil memfitnah antara kelompok Abu Sufyan dengan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, terlebihnya di luar kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berperang itu aktif, menyerang, intervensi. Bukan anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa Nabi berperang itu karena diperang. Ini keliru. Allahu a'lam. Ya, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi malam Ahad ya. Dan dari pengurus masih tidak memperbolehkan membawa anak-anak. Mohon kepada ibu-ibu untuk tidak membawa anak-anak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.